Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatfilah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, dauroh kita. Bahas kitab Sulamul Munajah Syarah Sakinatu As-Shalah. Ya, kita ulangi materi kemarin karena suaranya putus-putus. Ya, kita ulang. Qala al-musannifu rahimallahu taala asani ta'mimu badanihi bil ma'i wal al-basharati wa sya'ari. Yaitu meratakan dengan air seluruh badannya. Al-basharati baik itu kulit wa sya'ri ataupun rambut. Wajib maka wajib waslu batini kasifi sya'ri, wajib membasuh bagian dalam kasifi sya'ri, yaitu rambut yang tebal. As-Syarihu rahimahutaala mengatakan ta'mimu zahiri badanihi bil ma'i al-basharati, yaitu meratakan yaitu badan bagian luar dengan air al-basharati kulit, yaitu hatta al-asfari sampai pun itu kuku, wa matahtaha dan apa yang ada di bawah kuku, wa sya'ri zahiran tek. Ya, suara wa sya'ri zahiran wa batinan, yaitu rambut baik itu yang zahir bagian luar ataupun bagian dalam. Fayajib maka wajib waslu batini kasifi sya'ri, wajib membasuh bagian dalam rambut yang tebal walau lihyatan kasifatan, meskipun itu adalah jenggot yang tebal. Ya, sehingga untuk mandi ya, ini wajib dibasuh seluruh apa rambut baik luar atau dalam, baik tebal atau tipis, tanpa terkecuali. Ya, beda dengan wudu. Kalau wudu jenggot dan cambang itu dikecualikan, kalau tebal hanya wajib dibasuh luarnya saja, bagian dalamnya sunnah saja. Tapi kalau mandi tetap wajib dibasuh ya, baik luar atau dalam, karena mandi ini tidak berulang sehingga tidak masakoh, beda dengan wudu yang terjadi berulang-ulang. Walau lihatan kasifatan hatta lau bakiyat sya'ratun wahidatun. Sampai pun kalau seandainya masih tersisa satu rambut saja, lam yusibha al-ma'u yang tidak dialiri air, tidak terkena air, lam yasiha husluhu mandinya tidak sah. Wastuhniya mana bata min sya'rin fi ainin wa anfin. Dikecualikan, artinya dikecualikan tidak di artinya tidak wajib dibasuh, yaitu mana bata min sya'rin fi ainin wa anfin, itu rambut yang tumbuh di dalam mata dan di dalam hidung, itu tidak wajib dibasuh. Ini pengecualian, kalau ada rambut dari dalam hidung tidak wajib, fala yajibu wasluhu, tidak wajib dibasuh, wa in tola meskipun panjang. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan wajib waslu mayarahu an-naziru, wajib membasuh ya mayarahu an-naziru minal udhuni, yaitu bagian telinga yang bagian telinga yang bisa dilihat wa ma yadharu ala taghawuti minaduburi wa tobaqotihi. Dan bagian yang nampak ketika buang air besar, ya, bagian dubur yang nampak ketika buang air besar dan di lipatan-lipatannya. Wa ma yadharu min farjil mar'ati, dan juga wajib dibasuh, yaitu bagian farji perempuan yang yadharu nampak. Ida jalasat jika, yaitu ketika perempuan jalasat duduk ala kodamaiha, bertumpukan pada dua telapak kakinya, itu duduk dengan jongkok. Babat ini al kulfatin, dan bagian dalam kulfah kulub yang menutupi kepala zakar. Man lam yuhtan, kulfahnya orang yang belum dihitan. Wa matata, dan bagian bawahnya. Faya jibu an yajrial ma'u bitab'ihi ala kuli dalika. Maka wajib dialirkan air. Ya, air mengalir pada bagian-bagian yang disebutkan tadi. Penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala yaitu ghuslu ma yarahu an-nadhiru min simahi al-udhuni, yaitu bagi, lubang telinga, baik itu laki-laki atau perempuan, itu yang nampak ya. Itu ya, ya lubang telinga yang nampak ketika dilihat, dan dubur yang nampak ketika buang air besar, dan bagian farji perempuan yang nampak ketika duduk bertumpukan pada dua telapak kakinya, yaitu duduk liqadai hajatiyah, untuk buang hajat, min bolin, baik itu buang air kecil wawiyutin atau air besar. Wabatini kulfatin, bagian dalam kulfah, ya kulub, kulub nyaman orang yang lam yuftan, belum dihitan, wa matadha minal ausahi, dan kotoran-kotoran yang ada di bawah kulfah. Maka ini wajib terkena air, sehingga kalau belum dihitan, ya, ya untuk bisa terkena air, bagian dalamnya berarti harus dibuka. Ya, ya makanya kemudian hitan itu wajib ketika dia sudah balik. Ya, karena kalau sudah balik, maka dia statusnya bisa mukallaf kalau dia berakal, ya, sehingga dia terkena kewajiban mandi, dan kalau tidak sah mandinya, ya, karena ada halangan ini tadi, misalnya belum dikitan, tidak bisa di apa namanya basuh bagian bawahnya. Wajib an yajriya al-ma'u bi tab'ihi ala kulli dzalika, yaitu yang telah disebutkan tadi, yaitu bagian lubang telinga yang nampak ketika dilihat, kemudian apa bagian dubur dan lipatan-lipatannya ketika buang air besar yang nampak, kemudian juga farji perempuan tadi. Wa dzalika hal tersebut di hulilil hadasi likulil badan, karena menempatnya hadas di setiap, di semua bagian badan. Jadi hadas itu ketika dia junub, misalnya jima atau keluar mani, maka semua anggota badan itu terkena hadas. Nah, kemudian agar terangkat hadasnya, maka harus mandi. Nah, kalau belum mandi, dia masih ada hadasnya, ya, enggak nampak hadasnya. Suatu yang apa maknawi, ya, abstrak, tidak nampak. Maka semua harus terkena air. Jadi semua anggota badan di titik-titik manapun gitu ya, yang zahir, yang bagian luar badan, ya, bukan dalam. Ya. Kalau dalam kan termasuk, kalau dalam mazhab Syafi'i mulut, bagian mulut kan tidak, itu masuk masuk bagian dalam, ya. Rongkongan itu juga bagian dalam kan. Ini maksudnya bagian luar. Itu di situ ditempati hadas. Sehingga misalnya satu, misalnya ada satu kuku misalnya yang belum terbasuh, berarti masih ada hadasnya. Ya, sehingga dia tidak sah kalau melakukan ibadah yang membutuhkan apa? Toharoh, suci, yang disyaratkan suci, karena ada bagian tubuh yang hadasnya belum terangkat. Jadi agar hadas itu terangkat di semua anggota badan, di semua titik-titik di anggota badan, maka harus terkena air, cukup satu kali terkena air. ini disunahkan. Ya zalika li hulul hadas li kul badan ma'damil masyaqati li udratil huli. Ya. Apa hadas itu menempat pada semua titik-titik di anggota badan tadi. Ma'adamil masakoh dan bersamaan itu tidak ada berat, ya tidak ada berat untuk meratakan air ke seluruh anggota badan tersebut. Karena apa? Linudroti al-husli. Karena apa? Karena mandi itu jarang dilakukan. Artinya tidak sesering wudhu. Ya. Mandi wajib itu tidak sesering wudhu. Sehingga tidak masakoh dia untuk menyempatkan diri kemudian memperhatikan hal-hal yang di situ tidak atau sulit tersentuh air. Seperti jenggot ya yang tebal, maka bagian dalam ketika mandi ya maka harus juga terkena air ya, apa namanya kulitnya juga ya, sehingga harus benar-benar teliti ya. Ya, karena tadi disampaikan bahwasanya atalau bakiyat sya'ratun wahidatun ya, ya. Lam yusib al ma'u lam yasika ghusluhu, tidak sah. Hanya ada satu rambut yang belum tersentuh. Sehingga ini memang kalau dilihat Ibn harus berhati-hati ketika apa namanya? Mandi. Kemudian wayan bagi dan sudah selayaknya an yatafattana, seorang itu mencermati atau memahami siapa man orang yang yaktasilu mandi minnaf ibrikin, yaitu dari atau menggunakan ibrik teko kendi dan misalnya diguyurkan pancuran lidaki kotin, karena ada perkara yang sangat detail, yang sangat detail, perkara yang rumit atau jelimet. Wahya in anahu ila zuhara, ini memang di nas di sini manuskripnya zuhara. Tapi kalau kita lihat di yang lain, kemarin ada yang mengatakan pakai to, kemudian kalau kita lihat nukilan di Hasyiah Tarmasi dari Tuhfatul Mutad juga pakainya to. Kalau misalnya pakai zo, itu idza zuhara mahalu nujub, itu mahal najas, mahal apa namanya istinja. Ya, di apa redaksi di Minhajul Qawim itu mahal alistinja setelah selesai dari istinja. Ya, kalau ini enggak ada kata-kata setelah selesai dari istinja, kalau di Minhajul Qawim ada, yaitu setelah selesai ba'da faroghi anhu, setelah orang mandi itu selesai dari istinja. Jadi ketika dia membasuh area istinja ya dubur misalnya yang gampangnya itu kan sulit dijangkau, itu harus atau di sini dikatakan yusan, kalau di sini di Minhajul Qawim yusan disunahkan membarengkan niat, yaitu ketika membasuh area istinja tadi, niat untuk ya, niat untuk apa, niat untuk mengangkat hadas besar di dubur tadi. Nah, di sini wa ya anau ya zuhara mahalu najibil ma wa salahu ya nawiyan raf'al janabah. Maka dia basuh dengan niat mengangkat hadas janabah. Li anau in wa fil anhu. Karena kalau dia wafila anhu, anhu itu kembali ke mahal nuju atau mahal istinja. Sehingga kalau kita lihat ibaro ini berarti apa? Dia wafil itu lalai, tidak membasuh. Tidak membasuh arah istinja. Ini kalau dubur itu kan apa namanya? Ketika mandi mohon maaf itu kan tertutup ya, apa namanya? Dia tertutup, tidak terbuka, sehingga ini suatu yang rawan tidak terbasuh. Makanya dia wasalahu nabiyan rafal jenazah. maka suruh membasuh dengan niat mengangkat janabah. Kalau dia itu lalai tidak membasuh ya dengan niat raful janabah, maka batal mandinya, ya batal mandinya, basuhannya mandinya, karena ada yang belum terbasuh, ya dengan apa namanya niat raful janabah tadi. Wa ila jika tidak demikian, jadi wa ila itu jika dia tidak lalai, artinya dia membasuh dengan niat raful janabah, maka faqat yahtaju lil masi, maka biasanya atau terkadang dia butuh bersentuhan ya dengan yang namanya area dubur tadi. Disunahkan kalau di Minhajul Uqom ini masih dianjurkan seperti itu. Karena nanti efeknya itu dia apa namanya setelah mandi itu nanti wudhu lagi atau tidak gitu. Jadi kalau mandi besar itu kan bisa sekaligus mengangkat hadas kecil. Dia mandi mandi junub itu mengangkat hadas besar sekaligus kecil, dengan catatan tidak melakukan pembatal wudhu ketika mandi. Nah, kalau nanti sampai melakukan batal ya berarti nah ini ada masalahnya dibahasin di sini. Jadi kalau masalah-masalah ini asalkan dia tidak tercapai masalah-masalah apa tidak terpenuhi, asalkan dia wudhu lagi tidak masalah. Karena nanti kalau dia batal tinggal wudhu lagi. Ini kan ingin diarahkan bahasanya setelah mandi itu tidak perlu wudhu lagi gitu. Nah, karena ini tak kalau dia wa'ila ya dia tidak lalai berarti dia membasuh dengan niat tadi, maka dia butuh mengusap ya tersentuh, akhirnya tangannya menyentuh apa, menyentuh dubur ya, area dubur itu tadi, dan itu membatalkan. Fa yantaqidu wudhu'uhu, maka dengan sebab dia tangannya menyentuh dubur tadi karena ingin ingin dibasuh, dipastikan agar air sampai ke situ, maka batal wudhunya. Ya. Maka batal wudhunya karena tangannya menyentuh apa? Dubur. Tangannya menyentuh dubur. Au ila kulfatin, atau dia kalau enggak ingin batal, dia bisa membebani diri, kulfah, pembebanan. Fila fi firqatin ala yadihi, dengan melapisi tangannya dengan kain, sehingga tangan tidak bersentuhan langsung dengan dubur. Nah, itu aman. Ini tapi seperti ini adalah kulfah, memberatkan diri kan, jadi repot. Terus pakai apa namanya kain atau kaos tangan ya. Seperti itu. Ya karena dia untuk memastikan tadi ya apa untuk makanya waqat yahtaju lil masi. Ya. Tapi kalau dia misalnya bisa memposisikan diri, tangannya tidak menyentuh ya, ya tidak mengapa. Tidak dengan apa, dengan satu cara, ya, kemudian air itu bisa merata tanpa diratakan dengan tangan, ya, maka ya tidak masalah kalau seperti itu. Ya di sini kan faqat yahtaju lil masi, terkadang butuh disentuh. Nah, karena ini pakai ibrik tadi ya seperti itu. Jadi apa namanya, ya agar bisa merata, agar bisa merata. Jadi intinya pada tangan itu dulu. Nah, kemudian kalau di Minhajul Qawim itu yaitu tadi membasuh area istinja itu meskipun tidak ada najis. Jadi intinya kalau kita lihat pada pembatalan tadi. Ya. Pembatalan apa? Wudunya jadi batal. Kalau tidak dibas, tidak terbasuh dengan baik pakai tangan, maka mandinya tidak sah. Tadi kan batala ghusluhu. Nah, tapi kalau tidak dibasuh pakai tangan, wudhunya batal. Nah, ini ada masalah seperti itu. Ya, nanti kita lihat nih ibarat selanjutnya itu ada apa namanya gambaran atau apa namanya cara gitu ya. Wahuna daqiqatun ukhra. Maka di sini ada daqiqah ukhra. Itu perkara yang detail, rumit, jelimet yang lain. Ini juga nukilan di Tuhfatul Muhtaj ini ya. Ada di Tuhfatul Muhtaj. Wahya anahu, yaitu hiya daqiqah tadi. Anahu idza nawa kama dzukira. Tadi kan disebutkan. Niat apa? Mengangkat janabah, membasuh area istinja, dubur misalnya. Bisa dubur, bisa depan ya. Nah, ini yang anu dubur. Yang gambarannya itu sulit terjangkau air kan. Ya. Jika dia telah niat untuk mengangkat janabah, janabahnya area dubur tadi. Wa masa zalika ba'daniyah, dan setelah niat dia menyentuhnya. Wa rafa'a janabatal yadi, dan mengangkat janabahnya tangan. Jadi tangan itu kan juga anggota badan. Nah, itu ketika dia niat mengangkat janabah itu juga di tangan itu kan terangkat gitu. Au ma'ahuma kama wal ghalib. Atau berbarengan dengan keduanya sebagaimana ghalib umumnya demikian. Jadi dia niat tadi mengangkat rof'ul janabah dan menyentuh setelah niatnya. Maka ya, kalau di nukilan di kata ngelihat itu baina taikotun ukhra anau nawa masukatun. Nah, kalau di ibarat di Tuhfatul Mutaj sama yang di nukil di Hasyiah Tarmasi ini bunyinya anau idza nawa kama dzukira masa ba'da niyah raf wa raf ajnabah ayat ya, dan mengangkat hadas besar pada tangan kama huwa walib. Tapi ini ada tambahan apa? Au ma'ahuma. Maka hasola biyadihi hadasun asghor fakot. Maka terjadi pada tangannya hadas kecil saja. Ya, tadi kan hadas besar pada tangan itu kan diangkat. Nah, tapi tangannya berarti terangkat, hadas besar pada tangan terangkat. Nah, tapi tangannya menyentuh dubur. Maka hasola biyadihi hadasun asghor fakot. Maka tangannya jadi berhadas kecil karena menyentuh. Tapi tidak punya hadas besar. Tadi hadas besarnya itu terangkat karena dia niat membasuh tadi, niat mengangkat janabah. Itu junub pada tangan, hadas junub pada tangan itu hilang. Nah, ketika dia menyentuh dubur berbarengan dengan itu, ya, hadas kecil di tangan itu hilang, apa muncul karena apa? Menyentuh dubur. Nah, berarti tangan tadi punya hadas kecil tangannya. Fala buddha min ghusliya ba'da rafil hadasil wajhi biniyati rafil hadas asghar. Maka harus membasuh tangan setelah setelah terangkatnya hadas wajah dengan niat biniyati rafil hadasi al-ghasghar. Karena dengan niat apa? Mengangkat hadas kecil. Lita'adzuri al-indiroji hina idin. Ya, karena tidak memungkinkan apa? Tercakup di dalam mandi tadi saat itu, karena dia sudah batal. Tangannya hadas besar terangkat, setelah itu tangan bersentuhan, maka hadas kecil pada tangan itu apa? Ada. Maka nanti kalau jadi harus tangan terbasuh lagi dengan niat mengangkat hadas kecil pada tangan. Hadza idza lam yaqsid biniyati mahalan najas faqat. Ya. Ini jika dia tidak meniatkan, tidak memaksudkan dengan niat itu, hanya meniatkan area najis, ya, dubur tadi saja. Wa illa jika tidak, fala yahtaju illa niyati rafi adasin asghoru minha minal yad. Maka jika dia hanya meniatkan mengangkat janabah pada area istinja saja, maka tidak perlu niat mengangkat hadas kecil pada tangan. Jadi tangan hanya dipakai untuk alat saja. Karena kalau tidak dipakai untuk alat, dia terkena jadi objek. Objek untuk terkena apa? Pengangkatan hadas besar pada tangan. Ya, jadi wa ila jika dia itu meniatkan mengangkat janabah pada area istinja saja, ya wa ila itu seperti itu, maka tidak butuh niat mengangkat hadas kecil dari tangan di anal janabata lam tartafi anha, karena janabah pada tangan belum terangkat. Maka fayan dari cu hadasuha al asghar fi ghusliha anil janabah. Maka nanti hadas tangan yang kecil itu maka tercakup dalam pembasuhan, yaitu tangan dengan niat dengan mandi ketika dia setelah selesai membasuh area najis, area istinja, kemudian dia yang lain tangan. Tadi kan belum hilang hadas besarnya, ya otomatis hadas kecilnya belum hilang, jadi nggak ada proses batal tangan kan, sehingga di situ ketika nanti tangan terbasuh otomatis hadas kecil terangkat. Tapi kalau dia itu tidak meniatkan khusus untuk mahalik istinja saja, ya, tangan ketika membasuh itu otomatis tangan terangkat hadas besarnya. Nah, bersamaan dengan itu, kan kalau dia terangkat, hadas kecilnya terangkat pada tangan. Tapi kan dia menyentuh dubur, ya batal. Itu. Wanda ricu hadas wa'ala surah biwasli anil janabah. Hadihi wa hadhi al-mas'alatu tusama bidakikoti wa dakikoti dakikoh. Jadi ada masalah dakikoh, detail, ada dakikotil dakikoh. Detailnya detail. Pada kikotu ya, masalah detail adalah aniat indah ghusli masil istinja. Dia niat ketika apa? Membasuh area istinja. Pada kikotu dakikoh, detailnya detail, bakaul hadas asghar ala kafihi. Telapak tangannya masih ada hadas karena batal tadi. Nah ini kalau di hasyiah tarmasi itu disebutkan. Nah, ini memang masalah yang rumit ya. Ya, dakikoh, dakikoh itu dakikoh. Sebagian ulama muhakikin di hasyiah tarmasi, maka jalan keluarnya, oleh ba'dul muhakikin, maka jalan keluarnya, yaitu an yuqayyida aniyata bil qubul wa dubur. Jadi ketika dia basuh, area istinja, kubul atau dubur itu, maka dia niatkan itu mengangkat junubnya area kubul sama dubur. Jadi misalnya Ka'an Yakula dia mengatakan, nawaitu rof al-hadas an hadaini al-mahalaini. Saya niat mengangkat hadas dari dua area ini, ya, area istinja kubul dan dubur. Nah. Nah, berarti tangannya itu kan dipakai basuh. Ya. Apa namanya? Tangannya itu dibentuk basuh. Nah, dia niatnya itu dikhususkan untuk niat apa namanya? Mengangkat hadas pada dubur, area dubur dan area kubur. Nah, berarti tangannya masih punya hadas besar. Maka di sini disebutkan fayab ko hadasu yadihi hina izin. Maka hadas tangannya masih ada. Wayar tafi'u bil husli ba'da zalika kabakiyati badanihi. Kemudian nanti dia apa? Terangkat hadas besar pada tangan setelah dibasuh lagi ya, sebagaimana anggota badan yang lain, jadi gampangnya itu dia area kubul dubur itu kan dibasuh dulu dengan meniatkan mengangkat hadas besar pada kubul dan dubur. Nah, tidak meniatkan pada tangan, jadi koit. Kalau tidak begitu, nanti hadas pada tangan juga terangkat. Ya, seperti itu. Tadi disebutkan demikian. Jadi setelah meniatkan mengangkat hadas besar pada area kubur dan dubur ya, saja tidak tangan, kemudian dia guyurkan ke yang lain termasuk tangan terangkat, termasuk hadas kecilnya. Dan dia sudah tidak perlu menyentuh area kubur dubur, sehingga setelah selesai mandi dia tidak perlu wudhu. Nah, tidak perlu wudhu karena nggak punya pembatal, nggak menyentuh ya, kecuali kalau dia ada pembatal yang lain ya. Ini masalahnya pada pembatal menyentuh farji kubur sama duburnya. Ya, jadi kesimpulannya Pak, tadi itu kalau dia meniatkan mengangkat hadas besar, dia meniatkan mengangkat hadas pada kubul dubur sekaligus pada tangan gitu loh. Nah itu jadi problem. Atau dia mengitlakan. Mengitlakan itu tidak diniatkan apa-apa. Kalau dia tidak diniatkan apa-apa, dia sudah memang dia sudah niat mandi, berarti otomatis tangan itu terkena jadi objek pengangkatan hadas besar, kubul dubur juga. Padahal tadi untuk bisa keluar dari masalah ini, tangan jangan terangkat dulu hadasnya gitu loh. Maka kemudian di sini ya, walhasil anna mahala zalika kama qala Syekh Al-Asmawi, idza nawa, jika dia meniatkan ini asyatar masih. Asyatar masih itu nasiah untuk Minhajul Qawim. Minhajul Qawim adalah syarah Muqaddimah Durmiyah. Minhajul Qawim ini karangan Ibnu Hajar Al-Haitami. Ya. Kalau Muqaddimah Durmiyah karangan Syekh Abdul bin Abdul Rahman Fadl. Nah, kemudian Minhajul Qawim diberi hasiah oleh Syekh Mahfud Termas, ya, orang Termas Jawa Tengah. Pacitan, ya. Punya hasiah Termasi itu masyhur, hasiah Termasi. Bagus. Ya. Nah, ini memang beliau banyak nukil-nukil, tapi kan mengumpulkan kaul-kaul tadi. Yaitu iza nawat, jika dia niat mengrof al-hadas akbar anil mahal wal yatima'an. Itu problemnya kalau dia meniatkan mengangkat hadas dari area dubur dan kubul plus juga tangan. Tiga berarti kan. Au atlaqo, atau dia mutlakan. Mutlakan itu tidak diberi qaid. Tapi fa'ina warof al-janabati anil mahal faqot. Kalau dia meniatkan mengangkat janabah dari area saja, area istinja, kubul dubur saja, maka falayah taju ila niyati rofi hadis asghar anha aniliyat. Maka tidak butuh meniatkan untuk mengangkat hadas kecil ya, di tangan. Karena apa? Li'anal janabata lam tartafi anha. Karena janabah pada tangan belum terangkat. Ketika nanti dibasuh, baru kemudian terangkat, hadas besar pada tangan, otomatis hadas kecilnya juga terangkat. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau mandi besar itu mengangkat hadas besar, juga mengangkat hadas kecil. Nah, kalau nanti dia melakukan pembatal, sehingga bisa batal wudhunya. Ya. Bisa batal apa? Wudhunya. Nah, kalau nggak melakukan pembatal, ya sudah. Selesai. Habis mandi, bisa apa? Bisa langsung sholat. Tidak perlu wudhu lagi. Karena ini apa? Menurut mazhab Syafi'i dan yang lainnya juga berpendapat apa hadas kecil itu otomatis terangkat dengan terangkatnya hadas besar. Biar tadi ada masalah dhaqiqah seperti itu tadi. Baik. Nah, ini ibarah ada di Tuhfatul Muhtad ya. Kemarin sudah kita katakan ini termasuk perkara yang sulit ya. Yang di sertakan di kitab dasar. Ya namanya pensarah itu ya menurut pandangan yang mensarah. Dianggap ini penting, dimasukkan. Padahal di kitab, di yang lainnya ini ya tidak mesti ada. Di Fathul Qorib ya itu enggak ada. Atau di kitab-kitab Yailan yang di atasnya ini ya tidak ada. Tapi di Minhajul Qawim ada ya. Di Minhajul Qawim ada. Ada yang secara global, kemudian disebutkan rincinya di Hasyiah Tarmasi. Asyartu asalisu, syarat yang ketiga, minal isnai asyara, dari 12 syarat adalah dukhulul waqti batinan ma'a ma'rifatihi. Yaitu masuknya waktu batinan ma'a ma'rifati ya bersamaan dengan dia mengetahuinya. Wa'lam ketahuilah anna kulla ibadatin, bahasanya setiap ibadah tatawakofu ala niatin, yang ibadah itu butuh niat, la yasihu fi'luha ila ba'da marifati dukhuli waktiha. Maka tidak sah ibadah tadi dilakukan kecuali setelah mengetahui masuknya waktu ibadah tersebut, walau zonan, meskipun dengan zon. Jadi mengetahui waktunya itu bisa dengan yakin atau dengan zon. Walau zonan, meskipun dengan zon, prasangka kuat bil ijtihad, dengan ijtihad. Setelah dia ijtihad, maka keluarlah zon. Jadi apa? Misalnya waktu dia beristihad nih, sudah masuk waktu duhur atau belum, masuk asar atau belum. Yang ini ada yang tanya. Mas, ya jadi kalau diniatkan untuk mengangkat janabah pada kubul dubur saja, tangan tidak diniatkan, maka ada hadas pada tangan, maka tidak terangkat hadas besarnya. Nah, setelah itu baru dia basuh area-area yang lain, termasuk tangan, maka tangan terangkat. Ya, sekaligus hadas kecilnya pada tangan terangkat. Lubang telinga itu yang terlihat saja, nggak sampai di dalam. Kalau di dalam, saya tidak perlu. Bagian batin tidak perlu. Allahu a'lam shawab. Dan meskipun demikian, kalau nanti masuk pun tidak batal, karena itu apa? Mandi wajib. Nah, bahkan sebagian yang lain mengatakan dalam mazhab juga mandi sunnah. Meskipun kalau di Fathul Mu'in itu mandi sunnah tidak masuk. Jadi artinya ketika mandi wajib kemasukan air bagian dalam telinga itu enggak batal. Dan kalau di Fathul Mu'in kalau mandi sunnah batal, akan tapi yang lain berpendapat tidak batal karena mandi sunnah itu kan matlub ya, ma'zun. Nah, kecuali mandinya mandi mubah. Mandi seger-seger saja pagi hari sore hari, nah itu batal muktamad madhab ya. Kalau kita ngikutin muktamad, ingat ana Imam Ghazali berpendapat tidak batal. Banyak yang berpendapat batal dan ini muktamad madzhab Syafi'i. Ya, untuk kehati-hatian ya. Kalau mandi mubah ya, yaitu bagaimana agar tidak masuk ke bagian dalam telinga. Allahu a'lam. Fa'in hajama, hajama itu langsung tanpa ijtihad. Maksudnya ini dia langsung sholat zuhur, padahal belum tahu masuk waktunya atau tidak, tanpa ijtihad dulu, ya, tanpa lihat bayang-bayang dan seterusnya. Fa'in hajama wa fa'ala, kalau dia langsung saja tanpa ijtihad melakukan ibadah, maka lam tasiha tidak sah wa'in soda fa'al wakta, meskipun bertepatan dengan waktunya. Ini masail ini seperti ini sudah sering terulang ya, sehingga mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar mungkin ya sudah mungkin di tahun kedua atau ketiga itu sudah beberapa kali itu ya masalah seperti ini berulang. Di daurah juga ya, Fathul Qorib ada. Ya, ada masalah-masalah yang masalah-masalah berulang. Sehingga ketika kita baca gitu, mungkin antum kalau sudah biasa, oh ini sudah paham gitu. Enteng gitu. Tapi ada masalah-masalah rumit kayak tadi yang jarang dibahas itu ya rumit. Ya. Sehingga perlu waktu lama untuk memahaminya seperti itu. Fa illam tatawakaf ala niyatin. Jika ibadah tidak tergantung pada niat, seperti azan, artinya itu tidak ada di situ niat menjadi rukunnya, dalam artian seperti niat sholat, wudhu. Nah, ini azan tidak tergantung pada itu. Ini niat, maksudnya niat melakukan ya. Kalau niat dari sisi apa ditujukan pada siapa, lillahi ta'ala ya harus ada. Tapi ini niat untuk melakukannya itu loh. Ya, kalau sholat itu harus niat untuk melakukan sholat. Nah, itu harus beriringan dengan awal sholat. Takbiratul ihram. Kalau wudhu itu harus ada niat, niat untuk melakukan itu. Gitu loh. Ini beda lagi kalau niat lillahi ta'ala atau yang lain. Nah, kalau ini di bab fikih itu yang dibahas niat untuk melakukannya tadi. Memaksudkan untuk melakukan itu. Nah, itu bahasanya di situ. Kalau azan itu tidak ada. Ya. Sehingga kemudian tidak disyaratkan ketika azan berbarengan dengan azan pertama misalnya dengan ucapan Allah gitu. Enggak ada. Kalau sholat ada. Nah, ini azan enggak butuh niat yang itu. Dari sisi fikihnya tadi ya, niat melakukan azan. Sehingga dibedakan. Wal khitbah khitbah maka soha fi'luha in sodafat al waqta wa illa fala. Ya, azan itu. Azan enggak butuh niat. Ya. Ketika pokoknya langsung azan, yang belum tahu apa waktunya, enggak mencari tahu langsung aja azan. Ternyata realitanya memang sudah masuk waktunya, ya itu sah. Tapi kalau enggak masuk waktunya enggak sah. Tapi kalau yang ibadah butuh niat, maka tadi seperti sholat, maka harus tidak boleh hajamah tadi ya. Jadi harus ada yakin atau zon. Wa huwa zawalu syamsi li zuhri. Tergelincirnya matahari li zuhri untuk waktu zuhur. Jadi kalau waktu zuhur itu awal waktunya ketika matahari tergelincir. Matahari kalau dari tempat terbitnya akan naik gitu kan, menuju tengah dan nanti terus meninggalkan tengah-tengah menuju tenggelam. Nah, kalau pas di tengah-tengah itu namanya waktu istiwa. Ya, di tengah-tengah tegak lurus dengan kepala kita gitu. Itu namanya waktu istiwa. Nah, ketika kemudian dia bergeser sedikit menuju tempat arah terbenamnya, maka itu namanya zawal. Nah, nanti biasanya di sini akan ada ya bayangannya tadi. Ya, wa huwa zawalu syamsi an wasati sama. Ya, ini tadi. Tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit bi'atibari ma yadhharu lana. Itu yang jadi patokan adalah apa yang nampak pada kita, la nafsil amr, bukan nafsul amr, bukan realita. Jadi kan bisa jadi realitanya itu sudah zawal misalnya, tapi kita nggak bisa mendeteksi itu. Maka yang jadi patokan adalah ketika apa yang nampak bagi kita ya, dengan tanda-tanda bayangan itu. Nah, yang nampak bagi kita wayu lam bisa diketahui biziadati al-zil. Dengan bertambahnya zil bayangan ala zilil istiwa wa ingkana. Bertambahnya bayangan yaitu atas bayangan istiwa. Ingkana jika ada bayangan istiwa, mayoritasnya ada bayangan istiwa. Jadi ketika istiwa itu ada, jadi apa? Ketika matahari terbit ya menuju tengah dia. Itu kan nanti bayangannya apa? Semakin lama-lama di tengah-tengah semakin berkurang kan? Kemudian ada satu titik di situ bayangannya berhenti terus, enggak nambah, enggak naik, itu namanya bayangan istiwa ketika pas di tengah-tengah itu. Nah, ketika berarti nanti ketika matahari tergelincir ke arah barat, nanti bayangan benda itu kan di arah timur, ya, di posisi timur kan. Nah, itu ada penambahan bayangan itu berarti sudah zawal namanya. Jadi ada bayangan istiwa yang dia berhenti konstan di situ. Kemudian nanti setelah setelah apa zawal tergelincir ke arah tenggelamnya itu dia ada tambahan bayangan. Nah, ada tambahan bayangan ini nanti masuk waktu zuhur. Ya, bisa dicoba nanti ya, di apa menancapkan benda lurus tegak. Wa ila fa bi hudusihi li zuhri. Jika tidak ada bayangan istiwa, maka dengan adanya bayangan yang tadi berarti di arah timur ya, karena dia kan tergelincir ke barat, nah berarti kan timur kalau tempat kita. Sumiat bidzalika dinamakan zuhur, sumiat sholat dinamakan sholat zuhur, li'anah karena itu, sholat zuhur itu adalah awal sholatin, sholat yang pertama sholaha yang dilakukan oleh Jibril bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marota ini dua kali, fi yauma ini dalam dua hari, inda babi al-Ka'bati di sisi apa pintu Ka'bah mimma yali al-Kufroh yang setelahnya adalah Kufroh Sumur, Suma ilal Hijr, kemudian yang apa dekat dengan Hijr-Hijr Ismail yang apa setengah lingkaran itu. Bikasril Ha Hijr. Walifi dinamakan sholat zuhur karena yang pertama kali dilakukan. Walifi liha dan juga alasannya dinamakan zuhur li'fi liha karena sholat zuhur dilakukan waktu zuhirah. Ketika zuhir waktu zuhirah ai waktu alhar waktu yang panas. Wa bulughu dzilli kulli syai'in mislahu. Wa bulughu sampainya zili kulisain mislahu zaidan ala zili istiwa lil asr. Sekarang waktu asar adalah sampainya bayangan benda itu mislahu misla sepanjang bendanya. Bayangan benda sama dengan bendanya. Zaidan ala zili istiwa. Jadi kalau ada zili istiwa misalnya tadi berapa senti, itu tidak dihitung gitu maksudnya. Nanti tambahannya itu kok panjangnya sama dengan panjang benda, maka itu adalah waktu asar. Ya, tadi makanya disebutkan ala zaidan ala zilil istiwa ingkana jika ada indahu zilun lil asar. Sumiat as-salatu bizalika dinamakan asar. Litana kusi do'i syamsi karena semakin berkurangnya cahaya matahari minha hatta yafna sampai hilang cahaya matahari. Tasbihan dalam rangka diserupakan bitana kusi lusalati minasaub itu berkurangnya usalah itu apa namanya air yang digunakan untuk mencuci al-husalati minal saub, air digunakan untuk mencuci baju bil asri dengan diperes hatta tafna sampai husalanya habis. Ini cuman alasan saja, alasan dinamakan asar itu kenapa. Ada juga yang di sial bajuri itu kan mu'asaroh, membersamai tenggelamnya matahari di mu'asar. Wa ghurubu syamsi dan tenggelamnya matahari ai ghaibu batu jami'i kursi asyamsi lenyapnya semua piringan lingkaran matahari itu adalah lil maghrib. Jadi waktu maghrib itu ketika matahari tenggelam total ya. Ketika matahari tenggelam apa? Total. Jadi kalau masih ada bulatannya nampak belum maghrib. Jadi harus ambles ya, semuanya enggak ada. Piringannya itu sudah hilang semua, tenggelam semua, tidak sebagian. Jami'i kursi as-samsi. Wa in baqiya as-su'a meskipun masih apa? Ada cahayanya, su'a ada pendaran cahayanya masih ada, itu enggak masalah. Yang penting bulatannya sudah tenggelam. Ya, kalau sudah tenggelam itu kan masih ada pendaran cahayanya ya. Kayak kalau matahari, padahal sudah tenggelam, tenggelam total, kayak matahari mau terbit itu kan. Ya, itu kalau sudah semakin dekat kan ada cahaya-cahaya jadi fajar sotik itu kan. Nah, itu. Tapi kan mataharinya belum terbit itu. Sama seperti juga ini juga demikian. Nah, kalau akhir dari waktu fajar itu ya dia pokoknya matahari sudah terbit, tidak nunggu full itu sudah berakhir. Tapi kalau masuknya waktu maghrib harus tenggelam total. Sumiati sholatu bidzalika dinamakan maghrib, sholat maghrib lifi'liha akibah waktil ghurub, karena sholat maghrib dilakukan akibah, akibah itu ba'da, biasanya langsung akibah langsung setelah waktil ghurubi urub, setelah waktu tenggelam matahari. Kemudian sekarang waktu isya, wa ghurubu syafaqi al-ahmar lil isya, tenggelam hilangnya mega merah untuk masuknya sholat isya, wa ya bi kasril ain wal mat isya, kalau di fathah kan nanti jadi makanan ya, makan apa, makan sore, makan malam. Lugatan secara bahasa ismun di awali zulam, yaitu nama untuk apa, awal gelap. Wasumiat bi as-salatu li fi'liha hina idzin, dinamakan isya sholat isya karena apa, dilakukan di waktu itu awal zulam. Wayang bagi dan sepatutnya untuk disunahkan nadbu takhiriha di akhir, ditunda pelaksanaan sholat isya ila zawalil asfar, sampai hilang mega mega kuning wal abyad dan mega putih, ini hilangnya setelah mega merah. Urujan min khilaf iman aujaba dalika, keluar dari khilaf perselisihan ulama, ada yang mengatakan yaitu maksudnya waktu isya itu setelah hilangnya mega putih dan ya mega kuning dan mega putih. Paman la syafaqolahum, orang yang daerahnya tidak ada syafaq mega merah, aulam yagib atau tidak hilang, ada terus, maka yukta baru hina idin, maka dianggap saat itu yaitu ghaibatuhu bi akrobin balatin ilahim, yaitu dianggap hilangnya mega merah itu sama dengan apa, area atau negeri terdekat dengan negeri orang yang di situ negerinya tidak ada mega merah atau mega merahnya tidak hilang. Bi an yunsaba waktul maghrib inda ulaika ila lailihim, jadi waktu maghribnya mereka itu dinisbatkan pada malam. Ini lihat di gambarnya, fa in kana sudusu masalan, kalau misalnya di sana itu yang ada mega merahnya itu waktu maghribnya itu adalah 1/6 dari total malam, maka ja'alna lailaha ula sudusahu, maka nanti dijadikan apa, 1/6-nya pula, ja'alna lailaha ula'i sudusahu waktal maghrib, ya, waktu maghrib itu 1/6 dari malamnya. Jadi malam kan malamnya sudah beda-beda ya. Jadi kalau negeri sebelah yang ada mega merahnya itu maghribnya 1/6, ya, maka nanti yang enggak ada mega merahnya juga waktu maghribnya itu lamanya sudah 1/6 dari total malam. Ya. Wa baqiyatu wa baqiyatahu waktal isya, dan yang sisanya sisa purna di 5/6 itu waktu isya. Wa in qasura jiddan, meskipun apa, sangat pendek. Ya, 1/6-nya karena di situ apa? Berarti panjang misalnya. 1/6-nya apa? Panjang. Kemudian waktu waktu sholat apa fajar. Watulu al-fajri sodiki, yaitu watulu al-fajri sodiki al-muqtarid, melebar januban wasamalan, itu melebar ke arah selatan utara. Lil-fajri itu adalah masuknya waktu fajar. Wahuwa bayadu, yaitu warna putih su'ai samsi. Dari cahaya matahari, pendaran cahaya matahari, indah kurbiha minal ufuk, ketika matahari mendekati ufuk asyarki timur, tempat terbit. Al-muntashiri yang menyebar, do'uhu cahayanya, al-mutaridi menyebarnya ke arah samping kanan kiri, ya, ke selatan utara, utara selatan, ya, horizontal, ya. Lil-fajri adalah ini tanda masuknya waktu fajar. Ketika matahari sudah mendekati ufuk, maka nanti ada pendaran cahaya. Nah, itu cahayanya horizontal, itu namanya fajar shadiq. Wa hadhi al-khamsu lam tajtami li ghairi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Lima salat ini tidaklah berkumpul pada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmatu fi tahsisi as-salawatil khamsi bi awqatiha wa bi adadi raka'atiha. Hikmahnya adalah pengkhususan salat-salat lima waktu dengan waktu-waktunya dan jumlah rakaatnya. Qala batul hukama, sebagian al-hukma ahli hikmah, orang bijak, tahtasu kullu salatin, yaitu dikhususkan setiap sholat minal khomsi dari yang lima, bil auqat dengan waktu-waktu khusus, wabil adat dengan jumlah rakaat khusus. Ya. Jadi, kalau subuh waktunya itu sejak apa terbit wajar sotik dua rakaat. Litaksisi kulli nabiyyin sholatu bidzalika, untuk apa? Karena dikhususkannya setiap nabi sholat untuk nabi tersebut tuh apa ya, jadi masing-masing nabi, ada nabi khususnya sholat, dikhususkan dia tuh untuk sholat apa. Contohnya di sini fa awwalu man sholat subuh, maka sholat subuh itu Nabi Adam, awal yang sholat subuh adalah Adam alaihissalam. Ina ketika kharaja minal jannah, ketika keluar dari surga, waro'a azulmata, dan melihat kegelapan. Fakhofa khofan syadidan, kemudian beliau sangat takut. Fala man syaqqa al-fajr, kemudian ketika fajar mereka, sholat rokaat ini. Beliau sholat dua rokaat, rokaatan li syukri, satu rokaat untuk dia bersyukur ala kholasi minal zulmah, karena apa? Terbebas dari kegelapan, warokaatan, dan satu rokaat li syukri, bersyukur, karena bersyukur ala audi do'in nahar, yaitu kembalinya cahaya siang. Nah, ini sholat subuh Nabi Adam. Wa awwalu man sholat zuhra, dan orang yang pertama kali sholat zuhur adalah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hina ketika amarahullahu ta'ala bizabhi waladihi, ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yaitu Ismail, summa bizabhi fidaihi, kemudian dengan menyembelih ya, tebusannya, penggantinya. Wadzalika hina zawali syamsi, saat itu adalah ketika matahari tergelincir. Fasholla arba'a rakaatin, maksudnya ini jumlah-jumlah rakaat itu dulunya itu kenapa subuh dua gitu kan. Itu ada yang mengatakan ya, oh ini subuh Nabi Adam karena bersyukur tadi kan, dua syukur tadi, syukur keluar dari kegelapan dan syukur ada cahaya siang. Zuhur empat itu awal yang melakukan adalah Nabi Ibrahim, karena kenapa empat itu tadi, rokatan satu rokat li syukri alal fida. Nah, jadi apa, Nabi Ismail diganti apa, domba. Rokatan li syukri ala zahabi husni ala waladhi, kemudian satu rokat untuk syukur yaitu hilangnya sedih atas anaknya. Waraqatan li talabi ridhollahi ta'ala alaihi. Yang ke kemudian ada satu rakaat lagi untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Waraqatan li husuli nikmah. Satu rakaat karena mendapatkan nikmat. Yaitu apa nikmatnya? Wahai al-kabsu al-munazzalu minal jannah. Ya, domba yang turun dari surga. Wahai al-kabsu habil. Itu adalah kabusnya habil. Nah ini tadi empat rokaat itu satu rokaat untuk syukur ini satu rokaat kemudian sampai empat. Walau wa amalu man sholat al asra Yunus alaihissalam. Yang pertama yang sholat asra Yunus alaihissalam hina ketika akhrajallahu Allah mengeluarkan Nabi Yunus min batnil hud dari perut ikan paus wa huwa mislu farhi toir. Seperti apa menetasnya burung burung apa namanya ya dia menetas keluar apa anak-anak burung aladi lari syafi yang anak-anak burung tadi tidak punya ris bulu ya kan kalau masih namanya piye anak-anak itu enggak ada bulunya waqatakan nafi arba'i zulumatin Nabi Yunus di dalam empat kegelapan ini salat apa tadi asar empat rakaat zulmatil hasya yaitu kegelapan hasa itu usus atau jeruan usus. Wadul matil ma gelapnya air. Wadul matil lail gelapnya malam. Wadul mati batnil hud gelapnya perut ikan. Jadi ada tadi perut ada gelapnya lagi di dalam perut itu masih ada jeruannya gitu. Jadi empat. Wakana khuruju fi waktil asr. Dan keluarnya itu di waktu asar. Fasola arba'a rokaatin. Maka sholat empat rokaat. Syukron lillahi ta'ala. Bersyukur pada dalam orang bersyukur pada Allah SWT. Ala kholasihi karena telah selamat. Mintil kazulumati al-arba' dari empat kegelapan. Ya ini. Wa awaluman sholal maghrib. Yang awal kali sholat maghrib adalah Isa alaihissalam. Hina ketika khoroja keluar min baini qaumi dari kaumnya. Wahuwa hina hurufi syamsi, yaitu ketika matahari tenggelam fasola salasa rokaatin. Maka sholat tiga rokaat. Rokaatan li nafsil uluhiyati an huirillah. Satu rokaat untuk menafikan uluhiyah. Peribadatan pada selain Allah. Rokaatan saniatan. Rokaat kedua li nafsil atuhmah an umihi min qazbi qaumihi. Untuk menafikan yaitu tuduhan kaumnya, tuduhan zina yang disematkan pada ibunya. Warokatan li isbati taksir wal uluhiyah lillahi ta'ala wahdah. Ya, taksir atau apa di situ? Ini taksir ya, untuk menetapkan taksir pengaruh wal uluhiyah hanya untuk Allah semata. Walihada, oleh karena itu, tajtami'u arokatani, berkumpul dua rokat al-ulatani yang dua rokat awal, watan faridu arokatu asalisah. Tiada tasawut awal sama tasawut akhir ya. Wa awaluman sholala alisa Musa alaihissalam. Yang awal kali sholat isa Musa alaihissalam hina ketika dolla anitorik tersesat dari jalan hina khuruji min matian ketika keluar dari matian. Wahuwa fi ahzanin arbaatin. Itu mempunyai menanggung empat kesedihan. Fi huzin ala zaujihi. Sedian atas istrinya, wahuzin ala akhihi, atas saudaranya Harun, wahuzin ala auladi anak-anaknya, wahuzin ala satwati Fir'aun, dari kekuasaan atau cengkeraman dari Fir'aun. Fakhola sahullahu, Allah s.a.w. menyelamatkan min zalika kulit dari empat sedian tadi biwaktin sotikin dengan janji yang benar. Zalika bibaktil isa, itu adalah di waktu isa. Fasolah arba'a rokaatin, sholat empat rakaat syukur lillahi taala ala dzabi al ahzan al arba'ah syukur pada Allah taala atas hilangnya empat kesedihan warwiya anna subha li adam wa zuri li daud diriwayatkan juga subuh itu untuk Adam zur nabi Daud asar untuk nabi Sulaiman maghrib untuk Yakub isya untuk Yunus. Nah ini kan tadi disebutkan hanya menyebutkan enggak ada hukumnya sebenarnya ini cuman penamaan saja penamaan dan hikmah itu penam tadi ya penamaan dan hikmah. Nah, hikmahnya tadi Wal hikmatu fi takhsis shalawat al-khams fi awqatiha. Hikmahnya apa? Kok dikhususkan ada waktunya ada lima tadi dan jumlah rakaatnya kok subuh dua, zuhur empat, itu hikmahnya apa? Hikmah bukan ilatnya. Kok ilatnya nggak tahu, tak abudi kan? Ya, kemudian ini hanya hikmah saja ya. Ada hanya hikmah saja sehingga hikmah itu kan ijtihadnya para ulama. Hikmahnya demikian. Karena kalau ilat tidak ini. Nah, ini ta'abudi. Kenapa dua, kenapa ini ta'abudi. Allahu a'lam bishawab. Waruya anak waqad nazama ba'dhum min bahri tawil, sebagian ulama menazamkan dengan bahar yang panjang. Faqala li adama subkun wal isau li Yunus, ya. Adam untuk subuh, isa Yunus, wa dhurun li Dawud wa asrun Sulaiman. Zuhur Dawud, asar Nabi Sulaiman, wa maghribun Yaqub wa qad jumi'at lahu alaihi salatullahi siran wa i'lanan. Dan ini dikumpulkan pada Nabi Muhammad SAW. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, nanti, ini tadi masalah penamaan sama hikmah saja. Jadi nggak ada hukum-hukum fikihnya. Tambahan saja. Demikian kurang lebihnya menurut atas kehadiran dan partisipasinya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.